sang angin yang belai rambutku. Basuhkan peluh keringat di tubuhku. Misteri yang kau simpan, debarkan jantungku. Biarkan aku dalam dekapanmu.